ingin kemudian mengulang secara singkat saja, siapa tahu ada yang lupa dan kemudian saya bisa mengingatkan. Karena pada zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kita melihat banyak sekali orang-orang muslimah yang akhirnya apalagi di Indonesia kan terjebak pada beberapa pakaian yang akhirnya malah menjauh daripada arti hijab yang sebenarnya. Nah, karena itulah pada hari ini kita akan coba sedikit sharing tentang hijab. Jadi ini khusus adalah bagi perempuan dan bagi laki-laki agar tahu juga seperti apa makna hijab yang sebenarnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah, salat dan salam juga senantiasa pada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat kemudian materi. Jadi saya langsung saja menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kemudian yang dinamakan dengan aurat perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang penutup aurat, pertama-tama kita harus menentukan dulu yang mana yang dimaksud dengan aurat. Betul begitu? Yang dimaksud dengan aurat pada perempuan adalah sebagaimana yang terlihat dalam hadis ini, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan Asma binti Abu Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar namanya Asma, maka Asma ini datang kepada Rasulullah dengan pakai pakaian yang transparan. Dan pakai pakaian yang transparan dan tidak menutup secara sempurna. Ketika itu Rasulullah berkata pada Asma, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid, yang sudah balig, maka tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Nah, Rasul menggunakan kata ini dan ini sambil mengisyaratkan dengan tangannya, kecuali ini dan ini, atau ini dan ini. Nah, berarti ini yang satu adalah wajah, yang satu adalah tangan. Berarti kecuali adalah ini dan ini. Kemudian pembahasannya, yang dimaksud dengan wajah itu apa? Wajah artinya dalam bahasa Arab adalah yang menghadap pada lawan bicara, itu wajah. Kecuali tempat tumbuhnya rambut, itu tidak termasuk wajah. Kalau gitu jenggot ini termasuk wajah atau tidak? Termasuk kalau jenggot, tapi bulu selain jenggot tidak termasuk wajah. Jadi ini termasuk wajah, masih boleh terlihat, tapi leher ke bawah dia sudah tidak termasuk wajah. Oke, jelas ya? Berarti ini wajah kecuali tempat tumbuhnya rambut dan ini pergelangan tangan. Jadi batas sampai pergelangan tangan itu adalah aurat wanita yang harus ditutup. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menutup aurat wanita? Islam juga menentukan. Selain menentukan aurat wanita, tapi Islam juga menentukan cara menutup auratnya. Gimana caranya? Satu, pakaian yang namanya khimar. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita yang mu'minat atau wanita-wanita yang mu'min, yasbutna min absorihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yasabna furujahunna, dan hendaklah mereka menahan atau mereka menjaga kemaluan mereka, maksudnya dari berzina. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari baca wa yasabna furujahunna wa la yuftina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan zinah mereka. Zinah itu apa? Perhiasan. Atau tempat melekat perhiasan. Kalau cewek tempat melekat perhiasannya di mana? Satu. Terus mana lagi? Gelang. Terus mana lagi? Orang Arab itu di sini. Betis sama di paha. Itu tempat melekat perhiasan juga. Nah, maka wala yuftina zinatahunna, jangan menampakkan tempat melekatnya perhiasan, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa kelihatan, yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian wala yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan, bi humurihinna, dengan khimar-khimar mereka, ala juyubihinna, terhadap juyub mereka. Jadi yang yang Allah perintahkan menutupkannya pakai apa? Khimar. Bi humurihinna ala juyubihinna. Juyub dalam bahasa Indonesia adalah wilayah di atas potongan baju. Contoh, tahu v-neck? Maka di atas v-neck itu juyub sampai batas wajah. Contoh, tahu yang round neck? Di atas round neck itu adalah juyub sampai kemudian leher. Maka di sini kemudian khimar adalah kerudung. Hati-hati jangan salah arti. Khimar artinya kerudung, bukan jilbab. Jilbab beda lagi. Seringkali orang Indonesia salah arti. Jilbab 30.001, 30.001 salah. Itu bukan jilbab, tapi namanya khimar atau kerudung. Kerudung ini syaratnya menutupi juyub, dalam arti menutup sampai batas dada. Itu yang wajib. Jadi menutup sampai batas dada. Nah, kalau belum ada sampai batas dada, diulurkan besok sampai batas dada. Nah, jadi menutup sampai batas dada. Lebih panjang, bagus. Karena kenapa? Karena dia lebih menutup lagi sampai batas dada. Ini tentang himar. Nah, ini contoh himar. Jadi dia menutup sampai batas dada. Jadi kewajibannya sampai batas dada saja. Kalau kemudian lewat, bagus, kurang jangan. Karena itu artinya juyuk. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, pakaiannya namanya jilbab. Oke, yang pertama tadi namanya apa tadi? Himar dalam surat An-Nur ayat 31. Yang kedua namanya jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, jadi anak laki-laki tidak, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang mukmin. Apa yang pernah diperintahkan Allah? Yutnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke atas tubuh mereka. Inilah yang dimaksud jilbab dalam bahasa Arab. Jadi jilbab itu apa? Baju, sejenis baju yang terulur dari atas ke bawah, yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak kemudian menampakkan dalamnya, tidak menampakkan lekuk tubuh. Itu adalah jilbab. Pertanyaannya, boleh gak kalau dua potong rok satu dan kemudian baju satu? Boleh, insya Allah. Cuma kalau orang Arab begini, biasanya dia pakai jilbab, jadi terusan dari atas sampai bawah. Kalau orang Padang namanya baju kurung. Betul. Nah, jadi orang Padang tuh sudah punya tradisi yang bagus. Adat basandi syara, syara basandi kitabula. Orang juga sama, orang Melayu juga ini namanya baju kurung juga. Nah, maka orang-orang jauh dulu memaknai jilbab itu begini, yang tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Nah, ini namanya jilbab. Berarti ada dua pakaian. Satu apa namanya? Yang kedua namanya? Cara pakainya gimana? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik, aurat wanita tadi apa? Segala macam, kecuali sama, maka wanita punya baju namanya baju rumah. Baju rumah itu apa? Baju yang Bapak Ibu biasa pakai di rumah. Itu namanya baju rumah, as-saub. Nah, kalau orang-orang Arab Muslim zaman dulu, ketika mereka pakai baju di rumah, maka mereka keluar baru mereka gunakan jilbab sama kerudung. Jadi jilbab sama kerudung itu pakaian keluar rumah. Untuk sholat tidak perlu pakai jilbab, yang penting menutup aurat. Paham ya? Jadi kalau begitu mukena wajib gak? Itu Indonesia doang itu mukena. Tapi kalau di tempat lain yang wajib itu adalah pakai penutup aurat. Berarti orang Indonesia itu salah kaprah. Justru ketika sholat mereka pakai jilbab, ketika keluar kemudian setelah selesai sholat mereka buka lagi jilbabnya. Justru harusnya di luar rumah mereka pakai jilbab, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau contoh misalnya, kalau pakai celana boleh nggak? Dalam Islam nggak, karena jilbab bukan celana. Jadi kemudian jilbab itu baju terusan tadi. Nah, tapi kalau sholat pakai baju celana boleh nggak? Boleh, karena cukup menutup aurat. Tapi kalau keluar rumah harus pakai jilbab dan kerudung. Oke, kalau gitu kita lihat lagi bapak sekalian. Nih, definisi jilbab menurut ulama-ulama besar yang kita tidak perlu ragukan lagi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian lengkap di atas kerudung, serupa baju kurung yang sekarang. Nah, dan kenapa kemudian tidak boleh kemudian pakai celana kemudian terusan? Karena itu menyerupai laki-laki. Tapi kalau dia mau pakai di bawah jilbab, boleh. Paham maksudnya? Jadi dia pakai celana nih, terus pakai jilbab, boleh-boleh aja. Jadi geraknya lebih enak, lebih kemudian mobile. Ibnu Hazm berkata, jilbab dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagian. Jadi baju kurung juga sama. Seorang lain mengatakan, Ibnu Mas'ud, ini sahabat Rasul yang paling banyak ngafalin Quran, berpendapat, kain penutup serupa pakaian lapang yang dipakai oleh wanita-wanita Arab yang seperti selimut menutupi seluruh pakaian. Nah, jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan jilbab dan kerudung. Kadang-kadang begini bentuknya. Nah, warnanya hitam. Kenapa? Abaya bukan juga. Yang penting dia baju kurung aja. Nah, apakah pertanyaan harus warna hitam? Nanti kita jawab kalau ada pertanyaan. Kenapa harus nggak warna hitam? Nanti kita jawab. Nah, berikutnya kemudian kita lihat. Dan ini dikatakan seperti perempuan Ansor keluar seperti terdapat burung gagak. Karena tertutup kayak selimut. Inilah namanya jilbab. Nah, maka maka jilbab, ini banyak versinya di Indonesia, ini juga semuanya jilbab. Dan Nabi memerintahkan bahwa jilbab ini hukumnya wajib. Ini contohnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Id, dan kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Gadis-gadis merdeka boleh keluar, yang sudah haid juga boleh keluar, yang sudah kawin juga boleh keluar. Mereka yang sudah haid tidak ikut sholat, tapi mendengarkan khutbah. Berarti boleh gak wanita haid ikut khutbah sholat Idul Fitri? Boleh, ingat ya, boleh ya. Tapi tidak boleh ikut sholat. Baca Quran boleh gak? Boleh, pintar. Yang gak boleh? Pegang Qurannya. Bacanya boleh. Loh, emang bisa baca tapi gak pegang Quran? Bisa aja, yang gak usah dipegang. Atau pakai sarung tangan, itu boleh baca Quran pas haid ya. Loh, kok kenapa bisa begitu? Ada dalilnya. Aisyah ketika lagi kemudian umroh sama Rasulullah, tiba-tiba Aisyah dapat bulan. Ketika Aisyah dapat bulan, kan dia gak boleh ikut kemudian ritual kan? Maka Aisyah bilang, Rasul memerintahkan gue boleh melakukan segala macam ibadah kecuali tawaf dan sholat. Berarti baca Quran boleh gak? Boleh, gak ada masalah kecuali tawaf dan sholat. Itu yang gak boleh. Nah kalau gitu kita lihat nih, jilbab seberapa panjang? Yang jelas di bawah mata kaki. Kemarin saya dapat pertanyaan, kalau laki-laki di bawah mata kaki gimana? Nih kata Rasulullah, kalau ada kemudian laki-laki yang mengulurkan pakaiannya supaya diperhatikan orang, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Kalau jadi orang yang manjangin kemudian pakaiannya di bawah mata kaki, kalau laki-laki, Allah laknat, masuk neraka. Loh kok Ustaz di bawah mata kaki? Ada ceritanya. Ceritanya apa? Tuh, coba perhatikan. Mengulurkan pakaiannya supaya dilihat oleh orang, merasa sombong. Laki-laki yang mengulurkan pakaian karena merasa sombong, dia masuk neraka. Khususnya terjadi pada jubah. Karena jubah itu urufnya orang Arab. Urufnya orang Arab, kebudayanya orang Arab, kalau jubahnya di bawah mata kaki bagi laki-laki, dia sombong. Maka Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, jubahnya di bawah mata kaki ada, gimana? Kata Rasul, enggak apa-apa, Abu Bakar kamu tidak sombong. Berarti kalau kemudian kita pakai celana seperti ini, maka di bawah mata kaki tidak ada masalah karena urufnya tidak ada, kebudayaannya tidak ada. Tapi kalau pakai sarung, pakai jubah, di atas mata kaki. Jelas ya, yang bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu, harus di bawah mata kaki. Nyapu jalan dong, kotor dong. Tenang, ada hadisnya. Ada seorang wanita bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, yang seorang wanita memanjangkan dan mengulurkan ujung jilbab sambil menutupi kaki, berjalan melalui jalanan yang kotor. Rasul bersabda, tenang, akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Jadi gak ada masalah. Maksudnya gimana Ustaz? Ya angkat dikit lah dengan yang masuk, dikit-dikit dengan ya. Kan enggak. Nah maka mungkin itu bisa. Jadi akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Seorang wanita dari Bani Abdil Asyal berkata, ya Rasulullah, kami berjalan melalui jalan yang basah, maka apakah yang kami lakukan? Nabi bersabda, bukankah jalan berikutnya lebih baik? Iya, maka jalan yang kemudian baik akan membersihkan jalan yang kotor. Berarti boleh, gak ada masalah ketika jilbabnya nyapu jalan. Apalagi kemudian ke KJRI. Orang KJRI gak perlu nyapu lagi. Tapi itu gak masalah maksudnya. Tidak najis, maksudnya kira-kira begitu. Apa yang bisa kita lihat nih? Jilbab tidak tipis dan tidak ketat. Berdasarkan hadis yang tadi, maka jilbab tidak boleh tipis dan tidak boleh ketat. Jelas ya? Yang sudah saya jelasin tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi. Sorry, ini agak ngebut karena memang waktunya terbatas. Supaya kita bisa banyak tanya, jawab. Nah, kemudian apa lagi? Jilbab gugur bagi wanita tua. Jadi, kalau Anda nggak mau pakai jilbab, ada dua kemungkinan. Satu, Anda harus jadi orang gila. Dua, harus jadi orang tua. Karena orang tua boleh tidak pakai jilbab. Umur berapa? Kalau sudah menopause. Gimana? Sebelum 50 sudah menopause, dia boleh menanggalkan jilbabnya. Lihat nih, dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, menopause kan? Sudah terhenti dari haid dan mengandung, sudah menopause, yang tiada pengen kawin lagi, tapi kalau dia masih ingin kawin lagi, tetap aja lagi. Tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka, jilbab-jilbab mereka. Boleh gak pakai jilbab? Ya? Kenapa? Karena Allah memperbolehkan. Tapi kalau mereka mau pakai jilbab, berlaku sopan lebih baik bagi mereka. Berarti bagi ibu-ibu sudah menopause, mohon maaf, kalau ibu-ibu tetap pakai kerudung, tetap pakai jilbab, itu pahala. Jadi gitu ya. Jadi tetap lebih enak pakai kan ya. Karena itu pahala. Walaupun boleh kalau dia sudah menopause. Berarti kalau ada yang enggak pakai, berarti jangan-jangan sudah menopause. Udah saya bilang. Lihat. Ini kemudian adalah jilbab gugur bagi wanita tua. Guyur sekalian. Nah, kita lihat sekalian. Nih, lihat nih bagaimana cara kalau gitu kita lihat. Sorry, sebentar. Sebentar. Nih, lihat bagaimana cara setan menggoda wanita. Nih, lihat nih. Ada cewek sudah pakai jilbab. Lihat nih, Setannya keluar. Setan bilang, apa ini keluar begitu? Ya, apa kata orang? Kayaknya pucat banget wajah lu. Tuh setan tuh begitu, tuh berbisik-bisik. Jangan, jangan. Udahlah sedikit make up supaya lebih cakep. Udah dikit aja kan gak ada yang tahu. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu. Ya ampun, yang pakai itu apa? Baju ibumu. Tuh. Gimana nanti kamu diolok-olok orang? Gara-gara pakai baju ibumu. Waduh, gak cocok banget sih. Emang seluruhnya ditutupin? Udah dikit keluar rambut gak apa-apa lah. Tuh, laki-laki gak akan gigit kamu kok. Akhirnya apa terjadi? Nah, bapak ibu sekalian, itulah kemudian godaannya. Nah, kalau gitu kita lihat, ini salahnya di mana? Saya di mana? Ini saya di mana? Ini saya di mana? Nggak usah ngomong lagi, ini saya di mana? Bukan, saya di mana? Dadanya tidak ketutup kerudung, ini saya di mana? Dan ada belahan, ini saya di mana? Ada belahannya juga, pintar. Kalau kita kemudian jilbab, inilah jilbab. Jilbab adalah ada khimar, ada jilbab. Ada khimar, ada jilbab. Syaratnya khimarnya sampai ke batas dada, kemudian longgar dan tidak transparan menutupi sampai mata kaki, dan kemudian batas auratnya dalam muka dan telapak tangan, dan di dalamnya ada mihnah, pakaian dalam atau asau tadi. Nah itulah kemudian yang dimaksud dengan jilbab. Kenapa harus pakai pakaian dalam? Karena gini bapak ibu sekalian, bukan pakaian dalam-dalam ya, bukan ya, tapi pakaian dalam pakaian rumah. Kenapa harus pakai pakaian dalam pakaian rumah? Karena kalau tidak pakai pakaian rumah, langsung ditabrak sama jilbab, pasti kalau ada angin, ecap. Betul begitu? Dan kalau ada cahaya, nerawa. Usah tahu banget sih, pengalaman bapak ibu sekalian. Itu maksudnya, makanya kemudian harus pakai pakaian rumah. Kenapa? Supaya tidak membentuk badannya kalau ketiup angin atau sebagainya. Maka inilah kemudian yang namanya jilbab. Nah, apa keuntungan kemudian jilbab? Satu, hemat lho sekalian. Nggak perlu perawatan macam-macam lho sekalian. Coba lihat kemudian orang-orang ibu-ibu kepala-kepala negara atau ibu-ibu pejabat. Kalau kemudian mau kemudian pergi pejabat, kan pakai tanggul kan ya? Nyanggul berapa lama lho sekalian? Wah, 3 jam ada lho sekalian. Berat 3 jam menyiksa lagi pakai kerudung, selesai dalam waktu 5 menit. Betul bapak ibu sekalian? Hemat bapak ibu sekalian. Yang kedua bapak ibu sekalian, nih, enggak katron desa dan ketinggalan zaman. Karena ada yang bilang gini, ustaz, itu kan ketinggalan zaman, pakai orang tua. Alah, justru zaman dulu pakainya kayak begini bapak ibu sekalian, serba terbatas kan ya. Maka Islam itu pakai modern, ditutup semua kan ya. Nah, kemudian apa lagi? Nih bapak ibu sekalian, aman daripada gangguan. Kita enggak bisa tahu cowok itu kayak apa. Kita enggak tahu mata cowok itu kemana, tapi kita bisa melindungi diri kita sendiri. Betul begitu? Contoh, ada enggak yang pernah ngelihat tukang ojek lagi ngumpul? Ya. Pernah enggak ngelihat tukang ojek lagi ngumpul di Indonesia? Iya. Pernah tukang ojek lagi ngumpul? Iya. Tukang ojek bisa ngumpulnya di mana? Di pangkalan. Oh, tahu banget tukang ojek. Pangkalan ojek. Pangkalan ojek biasanya di mana? Di tempat turun angkot. Iya. Benar enggak? Pernah lihat gak tukang ojek ngumpul tanpa lewat cewek seksi? Pernah lihat gak? Kalau gak pernah, nanti pulang dari Sapati. Tukang ojek biasanya kan ketika tukang turun cewek kan ya, kalau ada seksi apa yang terjadi pada tukang ojek? Bukan ya boleh, dilihatin dari turun sampai hilang dari pandangannya. Apa yang dibayangkan dalam otaknya kira-kira? Bentuk tubuh cewek itu. Sebenarnya gak maksudnya? Woy gak maksudnya? Itu laki-laki normal. Jadi kalau dia bilang, oh itu laki-laki aja nafsu. Bapak ibu sekalian, kalau laki-laki gak nafsu, anda gak jadi ibu sekalian. Jadi jangan salahin cowok nafsu, itu sudah fitrah. Kalau cowok gak nafsu, gak bakal terjadi kita, kan kalian? Maka itulah kemudian cewek-cewek disuruh kemudian menutupi. Supaya mereka tidak diganggu orang. Karena kenapa? Coba lihat nih, yang mana kira-kira aman dari gangguan yang sebelah kita seperti ini? Kira-kira kalau cowok cari, kira-kira cari yang sudah ada, sorry. Yang segelnya mandara, yang segelnya sudah gak ada. Pisang goreng kalau boleh segit? Pisang goreng kalau boleh segit? Saya sudah pernah cerita tentang pisang goreng kalau boleh segit? Belum ya? Masya Allah, oke kalau itu saya tanya dulu sekali. Kalau pisang goreng? Saya kasih tahu, cewek cuma ada 2 tipe. Satu tipe pisang goreng, 2 tipe kalau boleh segit. Apa yang berapa tipe? 2. Satu siapa tadi? Yang kedua siapa? Pisang goreng. Semua ibu-ibu bisa buat makan pisang goreng atau tidak? Harganya kurang atau mahal? Dua kan udah tuh susah? Duanya berapa? Berapa? 500 ya? Kalau saya beli 300, diskon nggak? Diskon, kan beli banyak kan tadi ya? Pisang goreng, jualnya di mana? Pasar, pinggir jalan. Yang beli siapa? abang-abang ini katanya. Abang-abang yang beli, mahasiswa yang nggak punya duit karena belinya murah. Cara belinya gimana? Tinggal ambil aja. Disebarin pisang goreng di nampan. Siapapun boleh datang di situ. Sekarang gini ya, tolong gini ya. Saya mau nanya testimoni daripada pembeli pisang goreng. Bapak-bapak, tolong jawab secara keras. Bapak-bapak, demen pisang goreng yang masih hot atau yang sudah dingin? Hot. Yang masih hot atau sudah dingin? Hot. Cari yang matang atau yang masih mentah? Bedanya gimana? Bedanya gimana? Pegang-pegang. Pegang yang sebelah belinya. Satu, itulah nanti pisang goreng. Kau masih sedikit? Kesukaan saya makan habis sedikit, bebas kalian. Kenapa aku suka makan habis sedikit, bebas kalian? Karena dari dulu ibu saya demen buat habis sedikit. Buat habis sedikit, ibu-ibu semua bisa atau tidak semua bisa? Harga bahannya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Bisa minta ampun, bebas kalian. Saya pernah suka goreng, saya bilang sama ibu saya, Mi, buatin saya habis sedikit dong, sana beli bahannya. Bahannya mahal atau murah? Mahal. Sampai dulu mahasiswa suruh mocok telur. Ngocok telur itu bagus kalian, walaupun ada alatnya 1,5 jam itu bagus kalian. Betul gitu? Mi udah belum? Belum. Mi udah belum? Belum. Mi capek nih? Mau makan gak lo? Ya kalau gitu mau makan. Biasanya kemudian tungguin 1,5 jam, sampai jadi kemudian adonannya, kemudian taruhin, kemudian di loyangnya. Loyangnya panasin dulu, taruhin mentega, supaya tidak lengket. Kita tanya, loyangnya kemudian keluarin, maksudnya satu lebih. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti pecah, terlalu tebal di bantet. Betul gitu? Lalu kemudian masukin kemudian ke oven. 5 menit, ting, keluar. Maksudnya lagi satu lapis lagi. Maksudnya lagi keluar. Ting, keluar lagi. Maksudnya satu lapis lagi. Maksudnya apa lagi? 5 menit, ting, keluar lagi. Oh, gosong. Tarik yang gosong. Maksudnya lagi yang baru. Maksudnya lagi. 5 menit, ting, keluar. Panasnya minta ampun, bagi sekalian. Karena dekatnya itu dekat oven. Susahnya minta ampun, bagi sekalian. Tapi total 30 lapis, jadi lapis lagi. Dijualnya murah atau mahal? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya, Mas? Berapa harganya? Wajar, yang pernah dibuat lapis lagi. Berapa harganya? 400 ribu. Tapi yang paling murah di Indonesia harganya 75 ribu. Oh ya, 75 ribu, itu yang dijual bebas. Tapi saya pernah makan lapis legit. Betul, saya pernah makan lapis legit yang harga 1 juta. Percaya gak? Percaya gak percaya? Tante saya di Batam jual lapis legit harganya 800 ribu per loyang. Ada yang premium sampai 1 juta per loyang. Mahal atau murah? Karena mahal, dijualnya di mana? Bakery. Tempatnya dingin, enak, bersih, nyaman. Ngeritin ya? Nah, kemudian yang beli siapa? Yang jelas bukan abang-abang. Yang beli siapa? Insinyur, dokter, ustaz. Karena ustaz punya duit ini sebenarnya. Mau ustaz beli pisang goreng. Ustaz beli lapis legit ini sebenarnya. Cara belinya gimana, bapak sekalian? Dia masuk ke bakery, dia masuk kemudian ke apa supermarket, dia lihat. Sama aja, pertama pun diambil sama. Karena jaminan langsung dari pabriknya, lulus kalian. Kita kemudian bawa ke kasir, bayar cash tunai, bawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anak-anaknya jadi pisang goreng atau lulus segit? Pisang goreng atau dua-duanya mana bisa? Pisang goreng atau lulus segit? Bapak-bapak, kalau boleh kawin lagi, mau pisang goreng atau lulus segit? Enggak berani ya, karena baliknya disiksa. Jangan panggil balik lagi ya. Oke, lagi kita lihat. Nah, ini yang menurut pisang goreng atau segit? Lebih terlindung yang mana, wujud sekalian? Paham kan ya? Kita dibeli berdasarkan harga yang kita tentukan. Kalau kita tentukan harga kita 1000, yang datang cowok yang punya duit 1000. Kalau kita tentukan harga kita 250 ribu, yang datang cowok yang punya duit 250 ribu. Itulah kemudian yang namanya yang datang sesuai dengan harganya. Apa lagi bagus kalian? Dia kemudian dapat pasangan yang sejuk. Seperti yang Allah katakan, orang baik dapat orang baik, orang jahat dapat orang jahat. Hah? Gak selalu, kalau dia nabi. Nabi, contoh Nabi, bukan Nabi. Fir'aun, istrinya baik gak? Baik. Nabi Lut, istrinya jahat gak? Nabi Nuh, istrinya jahat gak? Kalau setingkat dengan Nabi, gak selalu dia dapat yang baik. Tapi kalau orang biasa, yang baik akan dapat yang baik. Gak percaya? Balik show ketika nyari istri, yang ada tulang ikannya di sini. Gak mungkin, lah, sudah saya bilang kan ya. Dia aktivitasnya di diskotik, saya aktivitasnya di masjid. Gimana bisa ketemu? Kalau pun ketemu, dia gak akan suka sama saya. Kenapa? Dia bilang, Allah, kali itu parah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Panas kuping gue. Kenapa? Karena dia kemudian tidak suka sama orang kayak saya. Maka kalau orang dugem, kira-kira nikahnya sama siapa? Dugem juga. Gitu kan ya? Kayak kemarin kan ya, aktivis masjid nikahnya sama aktivis masjid juga. Gak mungkin nikah sama aktivis dugem, karena di mana ketemunya? Nah kalau ada aktivis masjid sama nikah sama aktivis dugem, balik ada salah satu yang pergi ke dugem atau salah satu pergi ke masjid. Kan itu kan ya? sederhana hidup itu sekalian. Kita akan dapat berdasarkan yang kita hidup di situ. Kalian ya, biasanya tukang sate nih, kayaknya sama tukang sate, dokter nih kayaknya sama dokter biasanya. Kenapa? Karena ketemunya di situ. Maka saling cinta, cinta lokasi namanya. Betul begitu? Kira-kira istri saya orang mana? Orang IPB juga. Loh, ketemunya di mana? Cinta lokasi, Bapak sekalian, ketika lagi nyangkul. Itu jadi. Tapi itu maksudnya adalah kenapa? Bahwa yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan dapat yang jahat. Nah, begitu kita lihat. Spesial, kenapa? Hanya sedikit yang mau bersyukur. Qalilan ma yashkurun. Ketika ibu pakai, apalagi di LA, itu insya Allah pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kerudung, biasa. Pahala ada, cuma biasa. Di LA, lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebuah pahala orang tergantung tingkat kesulitan. Jadi semakin sulit, semakin bagus itu. Pahalanya semakin banyak. Tadi itu ya, nah itu kemudian. Karena pahalanya semakin banyak, buatlah. Apalagi aman daripada Allah. Nah ini kemudian. Ini yang paling berbahaya, coba lihat dulu sekalian. Ketika Rasul Isra Mi'raj, ada dua golongan yang Rasul lihat di neraka. Satu siapa? Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Siapa dia? Pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiatun Ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Suka goda laki-laki. Nah mungkin ibu-ibu enggak, tapi coba lihat anak-anak zaman sekarang di Facebook. Kira-kira gimana fotonya? Foto dari atas. Gitu kan ya? Nah gitu kan ya? Masuk lagi. Pakai cahaya itu ya. Supaya kenapa? Supaya menggoda laki-laki. Ngomongnya di cute-cutein. Gimana kan? Kamiu, gitu kan ya? Aku, gitu kan ya? Cemut, eyang, kayak gitu-gitu kan ya? Nah itu kemudian di cute-cutein itu. Bahaya itu. Paham maksudnya? Oke itu hati-hati. Jangan jadi menggoda gitu. Bahaya loh ada. Kenapa? Itu tuh hati-hati tuh. Nih. Berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, dan wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan bahkan tidak mencium baunya. Apa ini maksud dari punuk unta yang miring? Yang kemudian pakai ulat tinggi-tinggi. Pernah lihat tuh? Ada yang udah pakai satu sini, dua sini kayak Twin Tower. Dua kan ya. Kadang kan pakai tinggi, baru gede banget. Kadang-kadang yang bingung, ini kerudung atau tumor otak kali ya. Nih ya, coba kuburan aja. Tapi ini adalah seperti itu. Jadi jangan lagi macam-macam nih. Biasa aja. Mulut itu bagus. Lah, kalau kamu punya rambut gimana? Digelunglah ke bawah. Jangan digelung ke atas. Karena kalau digelung ke atas, pasti punuk unta. Yang gak boleh apa? Membuat laki-laki kemudian mengangkat kepalanya untuk memperhatikan dia. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya laki-laki sampai kemudian mengangkat kepala untuk melihat dia, itu sudah termasuk tadarus. Jelas ya? Jadi boleh gak berdandan? Boleh, selama laki-laki masih merasa lazim. Boleh gak pakai baju selain hitam? Boleh, asal tradisi di situ memperbolehkan selain warna hitam. Gampangnya begini, warna hitam itu di Arab itu pakaian biasa. Kalau bapak ibu, bukan bapak, kalau ibu-ibu di Arab pakai baju pelangi, itu tabarruj. Paham maksudnya? Karena di rumah itu ada pelangi satu, balik cowok-cowok gitu semua, siapa itu? Kira-kira ya, nah itu tabarruj di situ. Tapi kalau di sini pakai baju pelangi, that's okay. Karena urut di sini berbeda, tradisi di sini berbeda. Contoh, orang Malaysia sama orang Indonesia, bajunya mana yang benora? Corak Malaysia atau corak Indonesia yang benora? Bagi kita, karena kita tidak terbiasa dengan orang kayak begitu. Bagi kalau di Malaysia pakai baju norak, bagus. Karena itu biasa. Tapi kalau kemudian di situ kita pakai kemudian baju yang hitam-hitam, mungkin kita jadi diperhatikan. Paham ya maksud saya? Nah jadi itulah maksudnya tabarruj. Tabarruj sudah sampai laki-laki memperhatikan untuk melihat dia. Makanya ada ulama-ulama, ada beberapa ulama yang bilang kalau pakai baju hitam-hitam membuat anda diperhatikan orang, lebih baik hindari. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah jadi hadisnya kuat ini. Nah, jadi itu yang kemudian dimaksud dengan tabarruj. Jadi kemudian kalau berlihat boleh nggak? Selama itu lazim, silahkan. Ya pakailah melihat berdak dikit-dikit. Jadi kamu jangan sampai satu kan? Ada apa namanya? Berapa namanya? Topeng. Itu diperhatikan orang. Nah itu bahaya. Nah lalu itu dilihat lagi. Nih, memang betul susah. Tapi Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali terasing. Dan mereka Islam pada saat itu seperti memegang bara api. Memang panas dulu sekalian. Tapi insya Allah, Allah akan ganjar kita dengan pahala 50 orang sahabat. Pahala sahabat kita dapat 50 orang, apalagi di LA lebih parah lagi. Nah makanya karena itulah sebenarnya teguh pada Allah, kita bisa dapat pahala. Jelas gimana ini? Kalau tidak jelas, bagus. Silahkan bertanya kalau tanya kayak jelas. Nah, jelas. Silahkan. Ada nih yang bertanya, ibu, bapak-bapak juga boleh kalau mau. Yang tadi juga boleh, pernah tanya ibu, boleh. Silahkan. Ada mungkin? Ada? Jelas tentang kerudung dan jilbab? Jelas. Lain. Ada mungkin? Ada mungkin? Boleh. Ya, bagaimana dengan seorang wanita kurung dan jilbab? Apakah amal ibadahnya sah atau tidak? Amal ibadah tidak bisa dikaitkan satu sama lain, seperti yang saya katakan kemarin. Berarti seorang wanita yang berjilbab, wanita yang tidak berjilbab, sholatnya sah nggak? Selama sholatnya menutup aurat, maka sholatnya sah. Ya, ya. Tapi selama dia membuka aurat, maka dia mengurangi pahalanya juga. Sama kayak orang, mohon maaf, yang memelihara anjing. Jadi kan ya, kenapa kemudian orang memelihara anjing kemudian kurang? Karena Rasul katakan orang yang memelihara anjing pahalanya kurang. Tapi dia pahalanya ketika sholat gimana? Ya kalau sholatnya benar sah, tapi pahalanya dikurangi terus. 2 kilo setiap hari kata Rasulullah. 1 kilo itu sebanyak apa? Saya nggak tahu sebanyak apa jelas 2 kilo. Jadi kan ya itu dikurangi. Tapi kalau saya sayang banget sama anjingnya gimana? Ya udah life is hidup adalah pilihan. Nah itu sama kayak benar orang beruntungan. Nah kalau gitu orang yang gak beruntungan, pahalanya diambil terus daripada dia, karena dia berdosa di saat yang sama. Nah karena itu ya, ini ya, berpakaian kemudian tertutuplah, berhijablah, dan kemudian berbuat baiklah. Ada yang lain? Silahkan. Boleh, silahkan. Oke, ini bukan. Boleh dibantu? Ya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya prefer kalau misalnya pakai jilbab, tapi kelakuannya? Enggak, tapi kerja, terus kita diminum form. Iya. Misalnya salahnya nurse, kita prefer ngomongnya healthy dan something else. Iya, itu kemis. Nah, itu kan tidak, bagus. Terus, maksudnya pakai scrub kan? Iya. We can't help things hang. Iya, untuk masuk ke dalam. Betul. Terus kadang-kadang kalau pakai... Iya, kita dalam. Terus di gitu, tangan kalau masih pakai full hijab, pakai stethoskop susah. Yeah. Jadinya kadang-kadang kalau masih pakai turban, yeah. Oke. Nah, dalam kemudian ilmu kedokteran, dalam kemudian perkara-perkara seperti kedokteran dan di mana memang perlu kemudian orang itu kemudian untuk tidak melebarkan jilbabnya, karena memang betul kan ya, orang lagi kemudian bedah kemudian jilbabnya ketinggalan di situ, jadi kan kurangnya. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini dibolehkan dalam ruang medis, karena perkara medis diperbolehkan, perkara-perkara dilarang. Contoh, saya datang ke dokter, dokternya cewek, penyakitnya mohon maaf penyakit kelamin, boleh nggak saya bilang kemudian aurat di depan cewek dokter tadi? Boleh, tapi selama dari dokter laki-laki, apa kata dokter laki-laki? Tentunya itu maksudnya. Tapi kalau pun terpaksa boleh nggak? Boleh, karena itu dalam medis diperbolehkan. Rasul memperbolehkan juga pada dalam medis. Jadi, tapi kita tidak kemudian membiasakan seperti itu. Memang pada saat-saat yang perlu saja kita melakukan seperti itu. Jadi kan ya, oke, silahkan. Ya, silahkan. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti saya ini Pak ya, yeah. Saya pakai ini kerudung tutup sampai dada, tapi baju saya tertutup sampai di leher. Yeah. Dan usia saya sudah 50 sekarang 60 tahun. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu pernyataan atau pertanyaan Ibu? Harusnya ditutupkan di istilah kebingin. Bagi apa kemulai? Jawabnya boleh Ibu, karena Ibu sudah menopaus. Nah tapi kemudian kalau bagi yang belum menopaus, tidak boleh kemudian kalau kemudian sampai kemudian di sini saja. Harus ditutup sampai ke dada. Karena pakai baju bagi mau enggak? Bapak Ibu sekalian, tujuan orang memakai jilbab supaya tidak kelihatan lebih tubuhnya. Karena kalau kemudian tubuhnya tidak dipanjangkan sampai dada, there is a chance di mana kelupuk tubuhnya bisa kelihatan. Ya kan ya? Nah, jadi itu tetap harus dipanjangkan sampai ke dada. Kalau Ibu sudah selesai urusannya. Karena sudah sampai kayak tadi, jadi gak ada masalah. Oh, silahkan, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya masalahnya sekarang gak masalah. Boleh. Sekarang kalau habit itu kita mendidik anak dari kecil. Sekarang yang saya tanyakan, karena anaknya udah remaja, mungkin telat, saya bisa bilang telat. Ya. Bagaimana saya untuk memulai? Terima kasih sekali. Waalaikumsalam. Kalau sudah gede, dia sudah punya freewill. Dengan cara itu kan tidak bisa hanya mengandalkan habit semata, tapi yang sedang persuasi. Dan persuasi yang paling bagus adalah persuasi secara emosional. Caranya gimana? Ingat, waiting restful jalanan toko kuliner. Ini ya, berarti ajak makan dulu. Kuliner dulu. Karena orang yang kuliner itu biasanya akrab. Jadi gini contohnya, kita coba ya, kita coba hitung secara berkasar. Kenapa anak kita mulai membantah? Jawabannya gampang. Jawabannya mudah. Berapa jam dia berada di sekolah? 8 jam. Berapa jam dia ngomong sama kita? Yang ngomong benar-benar ngomong. Dua jam, kalau 4 jam kan ya. Berarti yang dia lebih dengar teman-temannya atau kita? Wajar berarti kan ya. Nah berarti ingat waiting fresco jalanan soko kuliner tadi. Berarti semakin banyak kita menghabiskan waktu sama dia, semakin mungkin dia mendengarkan pada kita. Maka saya secara pribadi, kalau kemudian sama anak saya yang sudah berusia 5 tahun, saya tidak punya anak yang kemudian lebih dari 5 tahun, karena anak saya paling dari 5 tahun, yang saya biasakan dan saya rasa itu berlaku pada orang yang berada tua juga, kita harus punya quality time. Quality sekaligus quantity time. Yang saya lakukan pada anak saya Alila, itu adalah saya jadinya, saya punya waktu, saya dalam 1 bulan, minimal saya punya waktu 1 atau 2 hari, saya jadi berdua aja. Ini adalah father and daughter time. Ibunya tidak boleh ikut. Adik-adiknya gak boleh ikut. Ini urusan saya sama dia. Karena masalah pendidikan adalah transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Karena transfer of knowledge semuanya tahu, tapi transfer of karakter. Saya membentuk dia supaya dia tahu dan dia paham bahwa bagi dia bapaknya adalah hero. Gitu kan ya? Berarti kalau kemudian karakter keberhasilannya apa? Karakter keberhasilannya adalah kalau dia sendiri diri tanya, mau nikah sama siapa? Saya mau cari cowok yang kayak bapak saya. Itu maksudnya. Sebenarnya kenapa? Supaya dia mendengarkan. Dan nah, maka ini juga memang dimulai awal susah. Kayak saya sama bapak saya masuk Islam, hubungan antara orang tua dan anak di orang-orang kan itu rigid. Kayak bos sama karyawan. Bapak saya enggak pernah bilang makasih, enggak pernah bilang maaf. Saya juga enggak pernah bilang makasih, enggak pernah bilang maaf. Kebayang enggak maksudnya? Sangat-sangat geli kalau kita mau membuat satu hal yang benar buyot itu enggak pernah. Jadi yang mulai ketika dibesarkan seperti itu, banyak di antara kita orang tua ingin terlihat keren di hadapan anak, ingin terlihat garang di hadapan anak, karena kita nggak mau anak kita kemudian memperlakukan kita secara apa namanya kurang ajar. Karena kita nggak mau dia mereka kurang ajar kemudian kita bertindak keras sama dia dan nggak pernah kemudian membuat suatu kelembutan, nggak pernah meluk, nggak pernah bilang saya sayang sama kamu, saya kangen sama kamu, kan nggak bilang begitu. Yang bilang alhamdulillah bagus. Tapi kalau belum itu ada yang salah kalau ada yang nggak bilang begitu. Maka kemudian gimana cara untuk meruntuhkan Taiwan ini? Susahnya kita ampun. Pertama saya masih Islam, saya meruntuhkan Taiwan ini sama bapak itu susah. Cium tangan bapak saya jadi susah sama anak ini. Gitu Ustaz? Iya. Terus sekarang bisa gak cium tangan? Alhamdulillah udah bisa cium tangan. Gimana caranya? Saya mikirin, saya lihat bapak saya makin lama makin tua, makin sedih, bener rambutnya jadi bilang, oh suatu hari dia bakal duluan daripada saya kayaknya. Gimana deh? Saya gak tahu sih. Bisa jadi saya duluan kan ya? Tapi kan secara logika, kan pastinya kita pisah. Gimana deh? Makanya bilang saya enggak mau, saya nyesel ketika nanti di kuburan dia, saya mulai nyesel bahwa saya enggak sempat dapat sama dia. Saya ambil tangannya, saya cium. Apa yang menurut? Gue sudah cium. Bukan main itu aneh, geli gitu maksudnya. Rasanya geli gitu maksudnya. Tahu kan rasanya kan lucu, geli, ini anak udah gila maksudnya. Memang, tapi lama-lama udah biasa. Ini biasa ya, ambil tangan cium terbiasa. Ibu saya juga terbiasa ambil tangan cium. Nah sekarang apa jadi? Setiap kita ambil mama kita cerita. Kita kemudian apa namanya WhatsApp. Yang itu gak akan terjadi seumur itu baru bisa lihat. Dulu apa jadi? Ketika diambilin rapor saya merasa malu. Saya merasa kayak jadi dua orang berbeda. Ketika sama orang tua saya diem. Saya gak banyak guyon, saya diem aja orang serius. Kalau jawab diem. Tapi kalau di luar anggaran orang tua, saya merasa bahagia. Kalau anak-anak jadi orang yang berbeda, kan teman-teman sama orang tua bahagia. Terus kalau nanti ini gimana? Terlalu bebas gimana? Kalau dia malah merendah gimana? Ada tekniknya di mana orang tua tetap bisa hadir. Yaitu dengan agama Islam tadi. Maka orang tua punya dalil orang tua, anak punya dalil anak. Makanya di dalam Islam seorang orang tua tidak boleh diperkenankan mengatakan kamu sudah salahin kan, tahu nggak? Kamu nggak tahu balas budi loh ya. Itu bukan dari ibu. Jadi bukan ibu yang pantas mengucapkan itu. Yang pantas mengucapkan itu adalah anaknya. Ibu sudah melahirkan saya. Karena itu tidak pantas dan kemudian tidak membalas budi ibu, tidak pantas dan menyakiti hati ibu. Itu dalil bagi anaknya. Dalil bagi ibunya adalah anakmu itu adalah amanahmu. Yang kalau kamu melakukan itu saya ibu. Tapi bukan dalil anak. Anak zaman sekarang kebalik-balik sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, kamu tuh sudah saya lahirkan setengah mati tau enggak? Bertaruh nyawa kamu enggak terima kan? Anaknya bilang, siapa yang minta dilahirkan sama kamu? Emang mau milih? Itu aman daripada Allah tahu. Ini salah. Yang terjadi kenapa? Karena agama tidak diajarkan begini ya. Tapi kalau agama diajarkan begini, insya Allah dia tahu dari ini dan dia tahu dari ini. Dalil orang yang berhutang adalah segera membayar hutang. Dalil orang yang mengutangi nanti dia tenggang waktu. Jangan terbalik. Janganlah orang yang mulai mengutangi bilang, tahu nggak? Kalau kamu mati nggak, kalau kamu mati masih hutang, kamu nggak masuk surga. Tidak begitu. Harusnya itu dalil yang mengutang, bukan dalil yang mengutangi. Paham ya maksud saya kan ya? Tahu ya saya cerita tentang laki-laki dan wanita. Kemarin saya masih ingat kan ya? Dalil wanita adalah kemudian Rasul berkata, kalau saya boleh menyuruh wanita untuk sujud pada laki-laki, saya suruh kamu sujud pada suamimu. Kan ya? Tapi dari bagi laki-laki bukan itu. Dari bagi laki-laki, sebaik bagi laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Ya kan dibalik. Hah? Istrinya, bukan ibunya. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik bagi istrinya. Loh, ada yang menanya pada saya, Ustaz, tapi suami saya Ustaz, itu suami saya zolim Ustaz. Kenapa? Karena dia suka perhatian pada ibunya. Terus saya tanya sama dia, kamu pilih aku atau ibumu? Jangan kasih suami pilihan sulit untuk sekalian. Pernah tahu kan sekalian? Jangan kasih suami pilihan sulit. Seorang ibu yang baik ketika menanya. Jadi ini, ada yang bilang, ibunya pernah bilang, nah, kalau nanti menanya saya sama istri mungkin sebuah di danau, siapa yang keluar kamu selamatkan? Aku atau istrimu? Jangan kasih pilihan sulit. Kira-kira, kalau ibu yang baik yang berkata, nah, kamu kemudian langsung masuk di sana. Selamatin istrimu, karena hidupnya masih panjang sama kamu. Aku tinggal sedikit lagi, biarlah aku mati ketika ini. Itu adalah ibu yang baik. Tapi istri yang baik berkata pada suaminya, selamatkan ibumu dulu, karena ibumu sampai mati adalah kemudian milikmu. Sedangkan aku adalah baru milikmu sekarang. Paham maksudnya? Jangan dibalik. Jadi jangan dikonfrontasi kan antara berdua dan kemudian istri. Itu menyakitkan bagi laki-laki. Stres, tau gak mobil kalian? Lama. Yang waktu Rasul menanya siapa yang berhak saya sembah. Ya. Tapi jawabnya itu kan ibumu. Tapi tiga kali. Betul. Nah itu gimana? Nah karena itu. Cuma yang makanya udah betul. Betul. Itu yang saya bilang tadi bahwa seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Tapi seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Ya kan ya? Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu bagi anaknya. Itu dalil bagi istrinya. Dan dalil bagi anaknya. Bahwa kalau kemudian anak itu kemudian tahu bahwa itu adalah ibunya itu adalah kemudian memiliki dia sampai mati. Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu. Untuk kemudian mengkonfrontasikan antara istri dan anaknya. Karena itu juga anaknya juga itu, yang cewek itu. Bisa dimana dari saya? Nah ini adalah seorang yang bijak. Sebab itu kita punya dari masing-masing. Yang karena tadi, gak boleh dia bilang, oh siapa bilang dia siapa yang pilih dia sama kamu. Kan? Gak boleh. Tapi dia berpikir, itu yang melahirkan saya berbagi sama dia. Paham ya, selesaikan ya. Nah jadi karena dengan pendidikan quality time. Coba bawa anaknya yang sudah gede, coba bawa kemudian kemana. Ambil deh waktu 7 hari. Umroh bareng, berduaan aja. Gak ada duit, carilah. Kan lima dari when there is a will, there is a way, betul, menurut saya. Jadi carilah duitnya, pergi dari kumpul, kedua aja sama kemudian daughternya. Nah itu memang awalnya agak-agak dulu itu. Nanti lama-lama insya Allah dia pulang dengan kemudian rasa yang kemudian lebih enak lagi. Karena ingat, orang yang menghabiskan waktu bersama akan muncul cinta di antara mereka. Walau mereka menghabiskan secara terpaksa. Ya? Jadi kalau dua orang dikumpulin itu, pasti muncul rasa cinta. Kita sudah berapa hari? 9 hari. Muncul rasa cinta di antara kita? Ya. Oh, kayak apa? Itu. Kenapa begitu? Nah, kalau Bapak Ibu bilang sekarang sudah 9 hari bermasih nggak ada rasa apa-apa, itu berarti aneh. Benar ya? Berarti itu wajar. Kira-kira yang kemudian besok usah balik sudah terakhir pun kayaknya sedih banget. Itu bagus. Kenapa? Itulah hasil daripada dengan pertemuan 9 hari. Karena kita selalu bersama kan itu kan ya? Maka muncul rasa cinta. Itu sama anak. Berlaku yang sama. Tapi masalahnya kita nggak mau mulai karena kita milih. Kenapa? Kalau orang cinta melakukan cinta kawin, bahaya. Nah, kalau itu bukan cinta nafsu gitu. Kalau cinta itu banyak, makanya Rasul termasuk yang salah satu sunnah adalah mengucapkan pada saudaranya anna uhibbuka fillah. Kalau pada sama perempuan anna uhibbuki fillah. Itu adalah salah satu sunnah. Maka Rasul mengatakan tidak beriman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maka sunnahnya ketika bertemu dengan saudara mengatakan anna uhibbuka fillah. Saya mencintai karena Allah, bukan nafsu, bukan homo, bukan. Tetapi mencintai karena Allah. Jadi itu boleh. Oke, silakan kembali yang lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masalah hijab. Tadi kalau yang saya katakan adalah basicnya ada dua. Dua. Bahwa kalau perempuan muka, tangan dan kaki. Muka dan telapak tangan saja. Kaki masuk Allah. Oke. Kemudian laki-laki adalah sampai ke lutut. Kemudian dari lini laki yang lain adalah memanjangkan sampai ke bawah. Bagi perempuan. Bagi perempuan. Kemudian laki-laki juga memanjangkan ke bawah. Iya. Sampai tidak apa namanya dosa, kemudian sampai tidak berlebihan atau sombong. Tidak, Pak. Nah, kemudian karena dari itulah perempuan tidak boleh memakai celana panjang. Ya. Betul. Kemudian Pak Erick juga bilang, tapi laki-laki boleh pakai celana panjang. Ya. Saya mengerti kalau perempuan tidak boleh sampai celana panjang karena ada dalil lagi yang mengatakan berpegang rego. Bukan, saya bukan jawaban yang jelas. Oke, menjawabkan lagi. Atau misalnya tadi juga dibilangin berpakaian yang seperti telanjang. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya satu, kenapa laki-laki dari dan seperti itu, kenapa laki-laki boleh berceramah panjang? Ya. Kemudian berarti itu kan unfair. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau si perempuan ini memakai apa namanya bajunya dipanjangkan tapi tidak sampai ke bawah, tapi di dalamnya mungkin celana panjang yang sampai ke bawah. Ya. Itu mengingat situasi dan kondisi. Ya, terima kasih. Kalau dikatakan antara fair dan unfair, memang laki-laki wanita tidak fair. Kita sudah bahas itu kemarin kan ya. Oh, memang laki-laki dan wanita memang tidak sama. Karena itu perlakuannya memang berbeda. Karena itulah kemudian, kenapa kemudian laki-laki boleh memakai celana? Karena memang dari dulu sudah lazim laki-laki memakai celana. Satu. Yang kedua, memang itulah karena pakaian lelaki tidak dibatasi dengan seperti perempuan. Yang kedua kemudian, kenapa kemudian perempuan tidak pakai celana? Tadi sudah Bapak katakan tadi. Maka itu adalah fair. Dan kemudian, gimana kemudian kalau kemudian dia pakai kemudian celana baju yang segini, kemudian pakai celana? Dalam pandangan saya tetap tidak diperbolehkan. Kecuali kemudian dia selimutin dengan tubuhnya, jilbabnya sampai di sini. Maka Ibnu Katsir mengatakan, terlihat kemudian bawahnya kemudian celana yang mandi itu oke. Ada yang pernah pergi ke umroh atau menurut orang Iran? Orang Iran jilbabnya kayak gimana? Jilbabnya kayak gimana? Cadur namanya. Cadur itu kayak gimana? Kerudung sampai ke bawah. Jadi dia mau pakai kerudung langsung bawah, langsung dikit pakai tangan ya. Nah, dia kan pakai tangan. Nah, kemudian sampai bawah itu kemudian masih kelihatan dikit kemudian ini, apa namanya, celananya. Nah, that's okay. Kalau masih kelihatan dikit segini, that's okay. Tapi kemudian kalau kemudian kelihatan agak lebih banyak, itu bukan bahwa jilbab yang kita pahami, karena tadi terulur dari atas sampai ke bawah. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Itu kira-kira. Tapi Pak, berarti Pak Ferry kan bilang kalau laki-laki federal pajak hanya berlatih, tidak berangkat dari itu. Sedangkan harga kan menjadi 2.000 lagi, apalagi nanti kalau yang misalnya dikaitkan pakai terlalu panjang ya. Seperti kita sekarang ini adalah kebiasaan non muslim ya, artinya kita sudah dilarang mengikuti kebiasaan mereka. Kebiasaan non muslim berpakaian seperti ini begitu, bukan kebiasaan orang Islam begitu. Artinya nanti kata lagi kita dilarang mengikuti kebiasaan yang non muslim kan. Jadi gini Pak, yang dimaksud dengan tasyarruh bil kufar, yang dimaksud dengan tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang yang kafir adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan akidah. Nah, beda dengan tasyabuh dengan menyerupai laki-laki. Bagi perempuan itu beda dalilnya. Jadi kalau kemudian bagi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki pakaiannya. Tapi kalau bagi kemudian yang tadi Bapak katakan itu tasyabuh bil kufar, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dalam arti menyerupai ibadah mereka. Contoh misalnya, orang-orang kafir kemudian kalau ulang tahun ngapain? Cimpilin, minum-minuman keras dan sebagainya. That's not our tradition. Itu gak boleh, tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir ketika New Year, apa yang mereka lakukan? Celebrate Passion Fair. That's not our tradition. Maka itu kemudian yang disebut dengan tasyabuh bil kufar. Kan ya? Nah, jadi itu kemudian yang disebut tasyabuh bil kufar. Beda dengan tasyabuh dengan yang menyerupai laki-laki. Jadi jangan begitu. Oke, ada tuh? Gimana kalau bahasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali yang tadi Pak Ustaz jelaskan tentang perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu tomboy? Jadi dan itu bukan keinginannya. Okay. Karena itu kan ya kita tergantung mungkin dari kebiasaan dari keluarga, okay. Bawaan dari pergaulan. Yeah. dan faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bisa seperti itu, dan itu bukan keinginannya. Nah, itu kan sudah menyerupai laki-laki ya, gitu. Nah, itu gimana? Hukumnya. Oke, kemarin pas banget saya pernah ditanya tentang LGBT. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual. Biseksual itu apa? Kalau listrik AC/DC. Kalau transseksual itu apa? Oke, berarti tahu ya, LGBT tahu kan ya? Nah, pertanyaan, homo lesbi itu keturunan atau penyakit? Penyakit. That's right. Lesbian, gay, dengan itu adalah contingent. Dilatih, pertanyaan berikutnya. Di mana biasa ditemukan orang homo? Di mana nih? Ini juga ada di mana? Salonnya di mana? Jalan. Bukan, salonnya di mana? Salon, betul. Salon, salon itu paling banyak orang-orang kemudian gay. Kenapa? Karena dilatih, dia berinteraksi dengan semua wanita, dia mirip kayak wanita. Berarti itu pilihan terpaksaan. Kecuali orang yang lahir dengan kromosom ganda. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Contoh, perempuan itu punya kromosom XX. Membelah jadi X sama X. Laki-laki punya kromosom XY. Ketika membelah jadi X sama Y. Berarti yang menentukan anak laki-laki atau perempuan adalah laki-laki. Kadang-kadang kromosom laki-laki X-nya gak berubah, gak bisa membuahi telur yang sama. Kalau telurnya ada dua, jadi anak kembar cewek cowok. Kalau telurnya kemudian beda, dan itunya beda, jadi anak kembar cewek-cewek atau cowok-cowok. Tapi kalau gak belah satu, X-nya gak belah, membuahi satu punya telur, dia jadi berkelamin ganda. Ini kasusnya jarang buatan. Ya, ini kasusnya jarang buatan. Nah, kalau Islam bilang, gimana menghadapi kasus begini? Dalam menghadapi kasus kelamin ganda, Islam gampang. Zaman dulu ketika belum ada teknologi, maka ada orang yang berkelamin ganda. Mohon maaf, dia punya kelamin laki-laki, dia punya kelamin perempuan. Maka pada saat itu, hakim menyuruh dia untuk kencing. Keluar dari yang mana? Kalau keluar dari yang laki-laki, berarti dia dihukumi laki-laki. Kalau keluar dari yang perempuan, dia dihukumi perempuan. Kalau sama-sama keluar, gimana Ustaz? Ada juga caranya. Hakim yang betul kalau sama-sama keluarannya diukur yang paling jauh yang mana? Berarti kalau mampan, nah kalau yang umum berarti yang terkembang. Berarti yang diukur yang paling jauh, yang paling berkembang kelaminnya. Karena seiring waktu bisa kelaminnya hilang. Yang satu. Nah kalau kemudian dua-duanya sama-sama jauh gimana? Zaman sekarang sudah ada tes gen dan ada tes hormon. Di situ bisa diketahui dia laki-laki atau perempuan. Seperti kasus dosir misalnya. Dosir itu sudah saya konfirmasi. Dosen itu sudah saya konfirmasi. Orang-orang yang kemudian mengetahui faktanya mengatakan pada saya, walaupun disuap bahwa dosen berkelamin ganda, tapi dia boleh pilih sesuai dengan apa yang boleh dia paling dominan. Bisa dipahami? Iya. Tapi kasus-kasus yang lain is not turunan. That's contagious. Dan bayangkan apa yang jadinya kalau itu dilegalisasi di Amerika. Mommy and mommy, daddy and daddy. Bagaimana membutuhkan anak yang baik? Kesederhanaan kemarin, orang perlu bapak atau orang perlu ibu untuk perkembangan hidup dia. Gitu kan ya? Nah itu tidak, sorry, itu bukan mengenai yang baik. Dan itu mengulang lagi tradisi Nabi Lut. Yang ini dianggap Allah. Ini gitu kan ya? Nah, jadi gitu. Jelas ya tentang yang ini, yang LGBT, jelas ya? Nah kalau kemudian tomboy gimana? Tomboy itu pindah atau kepasaan? Iya. Itu pindah. Ada nggak yang dulu tomboy sekarang jadi feminim banget? Ada. Ada, pasti banyak yang dibuing. Hahaha. Saya tahu, tapi ya pasti ada. Dan itu maksudnya orang bisa berubah. People change. Manusia itu bisa berubah kalau dia mau. Oke, Mas Puan? Satu lagi. Boleh, silakan. Ini Pak, untuk trik orang Yahudi. Ya. Menghancurkan Islam. Ya. Salah satunya yaitu melalui makanan. Ya, food, fun, and pleasure. Ya. Terus melalui, ya. Dan melalui fashion, melalui pakaian. Nah, khususnya untuk kami ibu-ibu yang berada di sini, terutama yang mempunyai anak teenager, itu sangat mengingatkan kepada anak-anak kami butuh benar-benar pendekatan yang sangat kuat supaya mereka tidak terpengaruh model-model yang tidak baik. Nah, itu gimana nih ya Pak Ustaz? Karena itu tidak mudah loh ya. Iya. Itu aja. Pertama di Amerika. Ya, saya tahu persis banget kesulitan Bapak Ibu saya di Amerika. Persis banget ketika kerja, ketika kemudian ia berhadapan dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan segala macam, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini lebih penting daripada di Las Vegas. Karena di Las Vegas kerjanya lebih bermacam-macam mereka. Ada yang jadi kemudian apa namanya kasir, bartender, itu yang memang saya kata itu sulit. Tapi coba minta kepada Allah kemudahan. Itu satu, minta kepada Allah kemudahan. Niatnya dari awal minta kepada Allah kemudahan. Karena kita nggak akan berhasil tanpa kemudahan bantuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi sekalian, biasakan dari kecil. Biasakan dari kecil sehingga mereka memilih pakaian mereka. Hati-hati jangan berpikir dia masih kecil kok, biar-biar dia masih buka-buka. Hati-hati, jangan seperti itu. Karena kita perlu latih mereka dari kecil. Oh anak-anak yang mulai dari itu disuruh itu nanti suka sekali. Bapak ibunya kalian yang stres, anak-anak itu nanti kebiasaan orang tuanya. Nah jadi artinya adalah Pak, biasanya dia dari kecil dan anggap itulah pakaian dia. Dan yang paling penting adalah nanti ketika dia dewasa dia pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa yang lain buka dan saya tutup? Kenapa yang lain gak seperti saya? Maka mulai harus dijelasin dari awal bahwa semua itu dialami karena Allah. Apa harus dijelasin dari awal? Jadi itu memang sulit. Karena itu saya punya anak 5 tahun dan sekarang saya sudah merasakan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa saya gak boleh temenan sama dia? Kenapa saya gak boleh temenan sama tangga? Karena saya mengusir semua. Waktu itu gak boleh terjadi ketika dia berumur 4 tahun. Karena saya bilang begini, kita itu muslim. Muslim itu adalah satu-satunya masuk surga. Benar gak bagi saya? Benar kan ya? Terus kemudian ketika pindah rumah, tetangga semua sama Chinese. Tetangga datang ke rumah sama anaknya. Anak saya gak mau main. Saya bilang, gak apa-apa, main aja, udah gak apa-apa. Dia bilang begini, enggak, kan dia bukan muslim, saya muslim. Ada ibunya tuh. Terus kemudian ibunya bilang, emang karena apa kalau bukan muslim? Kan kalau orang muslim, dia cuma masuk surga. Mati. Oke, kalau itu selesai kan ya. Besoknya saya bilang, Alilah, belum tentu. Anak itu gak punya agama. Siapa tahu kalau dia main sama Alilah, ini bisa dakwah. Siapa tahu dia nanti masuk Islam. Kan bisa masuk surga bareng-bareng. Nanti dia gak apa-apa, jadi gak apa-apa, Bi, gak apa-apa. Besoknya kemudian dia temui dengan anak itu main sama ibunya. Terus kemudian ibunya tanya, loh kok sekarang belum boleh main? Ya, Abi sudah boleh. Pendidikan. Tapi yang dia juga tanya, kenapa enggak boleh? Nah, saya jelaskan ini karena Allah. Allah sudah kasih segala macam. Allah kasih Abi dengan uang, kemudian bisa beli dengan susu buat anak-anak, bisa beli seperti ini, dan juga kita bisa punya segala-galanya. Abi sehat, balik. Tapi itu karena apa? Karena Allah. Kita didik dari awal. Nah, boleh tidak berterima kasih kepada Allah? Kenapa? Allah minta kita terima. Jadi, bagaimana kalau produk-produk orang kafir yang kita tinggal di sini, ya, Pak Ustaz? Kita lebih mengkonsumsi produk-produk dari orang-orang kafir yang judi ya. Nah itu hobinya ya. Hobinya gimana? Oke, terima kasih. Dalam kemudian bertransaksi apapun dengan orang kafir, hukumnya sama. Apapun yang boleh kita transaksikan, selama transaksi kita adalah halal, maka insya Allah boleh. Contoh, Rasul dulu pernah berbisnis sama orang Yahudi. Jadi Rasul berbisnis sama orang Yahudi dan kemudian itu boleh kemudian dilakukan karena Rasul melakukan itu. Dua, Rasul menjadi orang-orang yang sudah dipercaya Yahudi untuk menaruh barang jaminan. Itu Rasul, karena Rasul terpercaya. Nah berarti berbisnis juga, itu juga boleh juga. Ali bin Abi Thalib pernah jadi karyawannya orang Yahudi. Berarti boleh juga menjadi karyawan orang Yahudi. Gimana kalau membeli produk-produk Yahudi? Selama produknya halal, maka hukumnya boleh. Bagaimana dengan kemudian aksi boikot? Kalau aksi boikot itu lain cerita. Contoh, ketika Palestina kemudian diserang sama Israel dan senjata-senjata Israel yang masuk adalah siapa? Siapa yang masuk senjata Israel? Semuanya Amerika. Nah, berarti peluru yang kemudian itu disumbangkan dari mana? Coca-Cola dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita mau boikot dengan alasan itu boleh. Tapi kalau kita beli, boleh nggak? Tetap boleh, karena itu barangnya halal. Bisa dipahami dengan saya? Jadi itu kemudian di dalam Islam. Jadi tidak serta-merta kemudian kita makan kalau dia Yahudi, kita boleh maaf, kita boleh menghafir. Tapi kalau pertimbangannya lain contoh, tapi kalau saya mau beli toko muslim boleh gak usah? Lebih boleh lagi. Paham yang maksudnya kan ya? Jadi kalau halal boleh gak? Halal. Sah atau gak? Sah, gak ada masalah. Kerja sama orang Yahudi, boleh. Makan makanan Yahudi, boleh. Selama halal ya, dan sebagainya. Jadi paham tidak maksud saya? Ada yang masih gak paham boleh ditanya. Oke jelas? Clear? Jelas, oke jelas. Ada? Sambung? Uy, sudah 10. Oke langsung, boleh. Oh iya, saya yang ada yang pasti? Gak ada? Cukup? Oke cukup, ya, terima kasih. Kalau itu memang sekalian saya ingatkan lagi, kaki termasuk aurat. Berarti pakailah kaos. Kenapa harus pakai kondom di kaos kaki itu adalah penutup aurat juga. Termasuk ketika sholat itu kemudian kemudian menutup kaki kan ya? Karena kalau nggak menutup kaki itu kemudian terbuka auratnya. Dan termasuk dan kenapa saya menikah sama istri saya karena kaos kaki juga.